Perhatian-perhatian, datang lagi Milu Rebus. Biar tengah hari dorong bilang, Milu Rebus, Milu Rebus. Ada Milu Pulau. Pulau. Ada Pulau Milu Pulau. Terima kasih.